Jawab sih bener lo ya. Temen. Gede. Terus naik itu lo kanggo sliramu. Ya mengono koe ning atiku. Lagi dong. Nanya loro yen rasa sayangku mbok sia-sia. Wani sumpah tresnaku mung kanggo koe. Putra. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak